Ramadan itu bulan penuh khusyuk. Tes, rusak ya? Maaf Ustaz, berkembung habis minum susu. Bujuk, Anda kira sound system masjid? Mana bisa lancar kalau susunya bikin kembung? Nih, Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung. Dengan 100% susu segar, ibadahnya lancar. Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung.